بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. نويت تعلمه والتعليم وتذكر تذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال النبي عبد الله بن أبي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه بإصراره مقامه في الدارين آمين، إلى قوله: وعلم أن مخالطة أهل الخير ومجالستهم تزرع في القلب محبة الخير. Ketahuilah sesungguhnya jika seseorang bergaul dengan orang yang baik, jika seseorang duduk-duduk dengan ahlul khair, maka menumbuhkan di hatinya kecintaan kepada kebaikan. Ketika kita duduk dengan orang-orang soleh, maka dengan melihat wajah mereka, dengan melihat akhlak mereka, dengan kita melihat ibadah mereka, maka paling tidak akan menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan untuk kita melakukan kebaikan. Ingin rasanya menjadi seperti mereka. Ingin rasanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa. Ingin rasanya dapat kemuliaan seperti yang didapatkan oleh mereka, orang-orang soleh, orang-orang wali, para ulama. Maka ini yang dikatakan bahwasanya inda zikri salihina tanzil ar-rahmat. Ketika disebut orang-orang soleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan tentang orang-orang soleh, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan turun hidayat dari Allah, akan turun semangat untuk beribadah kepada Allah, akan turun hidayat untuk bertobat dari segala dosa. Ini inda zikri salihin. Ini ketika disebut cerita-cerita orang soleh. Kalau hanya disebut cerita-cerita orang soleh, rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun bercucuran kepada yang mendengarkan cerita-cerita mereka. Apalagi kalau seseorang bukan hanya mendengarkan cerita orang soleh, tapi duduk dengan orang-orang soleh, duduk bersama mereka, duduk melihat wajah mereka, duduk mendengarkan nasihat-nasihat mereka, duduk ya dengan meminta nasihat kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Imamul Haddad, tazra'a fil qalbi mahabbatal khair, menumbuhkan di hati seseorang untuk giat untuk beramal, giat melakukan ketaatan, giat melakukan ibadah. Oleh karena itu dalam riwayat diceritakan bahwasanya seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kemudian orang tersebut turun dari ontanya dan mengikat ontanya di salah satu daripada tiang. Dan kemudian masuk masjid menemui Nabi Muhammad SAW. Dan orang itu orang yang asing. Bukan penduduk daripada Madinah Munawwarah. Dan ketika sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, aku ini datang dari jauh. Perjalanan yang panjang. Setiap siang hari aku kepanasan, menahan panasnya matahari, kehausan, dan di malam hari pun aku tidak tidur karena aku semangat untuk terus berjalan supaya cepat sampai ke Madinah. Dan aku sudah membuat ontaku sangat lelah. Yang semua itu aku lakukan tidak lain ya Rasul, hanya ingin bertanya tentang dua hal. Tentang dua hal aja." Maka Rasul SAW bertanya, "Siapa anda? Siapa nama anda?" Maka dia menjawab, "Ana Zaid al-Khail." Aku adalah Zaid al-Khail, Zaid kuda. Ya, mungkin julukannya kuda. Kadang-kadang julukan seseorang ada yang baik. Kadang-kadang julukannya ada yang jelek. Ya, tapi seharusnya dan ya sebenarnya lebih baik kalau kita menjuluki orang lain itu dengan julukan yang baik. Ya, kita juluki dengan julukan yang baik, bukan dengan julukan yang tidak baik. Ini Zaid kuda, ya. Kadang-kadang ada Zaid kuda, Zaid kambing, Zaid apa, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta Zaid al-Khair." Mulai sekarang bukan Zaid al-Khair, tapi Zaid al-Khair. Mirip-mirip. Mulai sekarang bukan Zaid kuda, tapi mulai sekarang Zaid al-Khair, Zaid yang baik. Diganti lakopnya, julukannya oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi suka dengan yang baik-baik. Suka dengan kata-kata yang baik. Bahkan memanggil orang lain itu dengan panggilan yang baik. Bahkan kalau ada manusia yang ternyata namanya tidak baik, Nabi akan merubahnya dengan nama yang baik. Itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Maka digantilah dengan nama Anta Zaid al-Khair. Mulai sekarang kamu Zaid yang baik. Nah, is'al. Tanyaklah apa yang akan kamu tanyakan. Ya Rasulullah, "Ma alamatullahu ta'ala fima yuridu fiman yuriduhu wa ma alamatuhu fiman la yuriduhu." Aku hanya ingin bertanya, apa tanda? Tanda seseorang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan nantinya di akhirat. Artinya calon-calon penghuni surga. Apa tandanya calon-calon penghuni surga? Dan juga sebaliknya. Apa tandanya calon-calon penghuni neraka? Itu yang membuat orang tersebut jauh-jauh datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang itu khawatir kalau mati itu bagaimana nasibnya. Bagaimana keadaannya nanti. Bagaimana nanti di kuburannya. Bagaimana nanti di akhiratnya. Apa akan masuk surga Allah atau na'udzubillah terjerumus ke dalam neraka Allah. Sehingga membuat gelisah, membuat galau dan membuat kepikiran sampai datang jauh-jauh untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Agar mengetahui bagaimana nantinya keadaannya di akhirat. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada orang tersebut. "Kaifa asbahta? Kaifa asbahta? Kamu kalau pagi hari bagaimana kamu menjalaninya?" Maka orang tersebut mengatakan, "Asbahtu uhibbul khair. Wa ahlahu. Wa man ya'mal bih. Uhibbu asbahtu uhibbul khair." Setiap pagi aku menjalaninya dalam keadaan aku cinta dengan kebaikan. Suka ibadah, suka zikir, suka sholat, suka baca Quran. Uhibbul khair. wa ahlahu, dan aku suka dengan orang-orang baik. Nah, ini. Cinta dengan orang-orang baik. Jadi kalau ada yang satu beribadah, yang satu maksiat, dia akan cinta kepada orang ahli ibadah ini. Dia akan condong kepada yang beribadah. Dia akan benci kepada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta berartinya karena Allah, benci karena Allah. Uhibbu al-khair wa ahlahu wa man ya'mal bih. Dan aku cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Wa in amiltu bihi aiqantu bi thawabihi. Dan jika aku melakukan kebaikan, maka aku yakin dengan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, yakin dia dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia salat. Kalau dia puasa, maka dia yakin man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, wa man al-jum'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahuma. Kalau seseorang salat Jumat, maka dosa-dosa yang sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat Jumat, dia yakin dengan balasan Allah. Dan begitu seterusnya. Kadang-kadang seseorang melakukan kebaikan, melakukan ibadah, tapi ragu. Masa sih akan diberikan pahala segitu banyaknya? Masa sih dengan cuma melakukan ibadah itu akan diampuni semua dosa ana? Jangan ragu, jangan. Ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masa. Ya, aku ini akan bertindak sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku bersangka dengan sangkaan yang baik kepadaku, aku akan memberikan balasan yang baik. Tapi kalau hambaku bersangka dengan sangkaan yang jelek kepadaku, maka aku akan berikan balasan yang jelek kepadanya. Husnuudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnuudzonlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan percayalah dengan janji-janji Allah. Jangan pernah meragukan sekecil apapun keraguannya. Yakin kalau kita membaca fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini, jangan pernah diragukan fadilah-fadilah tersebut. Allah akan memberikan sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan percayanya kita. Ini yang dikatakan ini. Idza amiltul khair aiqantu bi thawabi. Wa in amiltu bih aiqantu bi thawabi. Jika aku melakukan kebaikan, aku yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa in fatani minhu syai'un hanantu ilaih. Dan jika aku kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, aku rindu untuk melakukannya. Aku sedih karena kehilangan kesempatan tersebut. Ya. Tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini untuk membaca Al-Qur'an. Ya Allah, ku hari ini saya tidak baca Qur'an, ya. Ya Allah, sedih rasanya. Sumpek rasanya, pengen nangis. Ya, ana harus besok, tidak boleh ana ketinggalan lagi membaca Al-Qur'an. Nah, sedih ketika kehilangan atau ketinggalan kebaikan. Sedih ketika ketinggalan untuk hadir majelis ilim. Sedih ketika kehilangan atau ketinggalan kesempatan untuk hadir majelis zikir. Sedih kalau tidak ditakdirkan tahajud di malam hari. Sedih dia. Tapi bukan hanya sedih-sedih toh. Ya, sedih tapi terus. Hanantu ilaih. Buatlah hati kita itu untuk rindu melakukannya. Ya Allah, besok ana tidak mau lagi ketinggalan. Besok ana harus betul-betul baca Quran. Mulai besok ana harus istiqomah sholat sunnah. Mulai besok ana harus istiqomah sholat jamaah. Dan selanjutnya, ana tidak boleh lagi ketinggalan majelis ilim. Nah, bukan hanya sedih-sedih tiap hari. Laisa sa'an suhudu taksir fi taksir, walakin sa'an suhudu taksir fi tasmir. Bukan sesuatu yang hebat kalau seseorang melihat dirinya banyak kekurangan, tapi terus berada di dalam kekurangan. Merasa dirinya banyak maksiat, tapi terus maksiat. Ana memang orang jelek. Ana memang ahli maksiat. Ana memang orang yang jelek, orang fasik. Ana orang yang paling hina. Tapi setiap hari ya tetap maksiat. Bukan baik. Orang yang baik itu suhudut taksir fit tasmir. Dia melihat dirinya kekurangan. Dia melihat dirinya orang hina. Orang banyak maksiatnya. Padahal dia perbuatannya mulia. Padahal dia ibadahnya luar biasa. Tapi merasa dirinya seperti itu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu zalal lakinna fika amaltuhil idhoma roma. Ya Rabbi ma makna amal, wahai Tuhanku, aku tidak punya amal ibadah apa-apa. Apa yang aku lakukan sehari-hari kullu zalal, semuanya adalah dosa dan dosa. Padahal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sebenarnya dia tidak pernah berbuat dosa. Terjaga daripada perbuatan maksiat, bahkan makruh pun tidak dilakukan, apalagi dosa. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi dia merasa dirinya kekurangan, padahal kenyataannya dia semangat dalam kebaikan. Ya, uhibbu salihina walastu minhum. Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta kepada orang-orang soleh, walaupun sebenarnya aku ini bukan orang soleh, walaupun aku ini orang yang maksiat, orang yang banyak salah kepada Allah. Padahal Imam Syafi'i tidak ada salah, tidak ada maksiat, tapi merasa seperti itu. Tapi bukan hanya merasa, ana juga seperti Imam Syafi'i, ana banyak maksiatnya juga seperti Imam Syafi'i. Tapi maksiatnya tidak pernah berhenti, terus-terusan dia lakukan. Sampai kapan? Ana merasa tidak banyak amal kebaikan, tidak banyak ibadahnya. Memang perasaan seperti itu bagus. Jangan merasa kalian banyak ibadah, jangan merasa kalian banyak ahli zikir, ahli sholat, ahli tahajud. Jangan merasa, itu sombong, itu ujub nantinya. Merasalah orang yang rendah, merasalah orang yang sedikit kebaikannya, merasalah orang yang banyak dosanya. Tapi fitasmir. Tapi dalam semangat, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya merasa sebanyak dosanya, tapi terus dosa yang dilakukannya. Merasa sedikit amalnya, tidak pernah beramal. Amal terus ditunda-tunda. Menunda-nunda amal kebaikan. Ya, hari demi hari lewat, malam demi malam lewat. Ya, keinginan untuk baca Quran hanya cuma keinginan. Ah, besoklah. Besok lagi. Besok, besok, besok. Terus seperti itu, mulai sampai kapan akan menunda-nunda kebaikan? Tahu-tahu umurnya sudah tidak terasa 30. Tahu-tahu tidak terasa sudah 40. Sudah mulai keluar rambut putihnya. Sudah mulai sakit-sakitan dalam badannya. Tahu-tahu 50 sudah hampir mendekati. Kalau sudah mau mati baru, ya Allah, berikan kesempatan lagi. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ketika aku di dunia nantinya, kalau dikembalikan lagi, aku akan beramal soleh, banyak ibadah. Allah innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya ucapan yang sia-sia. Ucapan sia-sia. Sekarang ini kita masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berbuat baik jangan nunggu mati. Kapan, sampai kapan kita terus menunda kebaikan? Tidak sholat duha, tidak mengaji, tidak baca sholawat, tidak hadir majelis ilmu, tidak hadir majelis zikir, tidak mendekatkan diri kepada ulama, kepada orang-orang soleh. Apa siap kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang seperti ini? Nah, jangan hanya suhudu taksir fi taksir, tapi suhudu taksir fi tasmir. Melihat dirinya banyak kekurangannya, tapi dia berusaha beramal soleh yang banyak. Nah, ini yang dikatakan iqantu wa infatani minhu syai'un hanantu ilaih. Kalau aku kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan, aku merasa sedih. Ya Allah, kok sudah siang ini aku tidak sholat subuh, sedih. Ya Allah, kok sudah jam 4, sudah habis waktu sholat tahajudnya, sedih. Bukan sebaliknya, bangun-bangun, wah, jam 7 pagi, alhamdulillah, anak kan sudah tidur, ma'zur insyaallah. Bukan senang dia, malah sedih. Ya Allah, anak lupa ada majelis Ya Allah, tidak ditakdirkan hadir. Sedih. Alhamdulillah, anak dilupakan. Ya, bukan. Nah, ini yang dikatakan. Maka Nabi SAW mengatakan, hadza alamatuhu fi man yuridu. Kalau seseorang keadaannya seperti tadi, inilah tanda orang tersebut diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan di akhirat. Inilah calon-calon penghuni surga. Cinta kepada ahlul khair, cinta dengan kebaikan, ya, dan selalu rindu untuk melakukan kebaikan, sedih ketika kehilangan kesempatan melakukan kebaikan, dan sebaliknya. Sebaliknya adalah tanda daripada kejelekan yang akan didapatkan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Maka dikatakan oleh beliau Imam Al-Haddad, bahwasanya dengan kita duduk bergaul dengan orang-orang soleh, tasra fil qalbi mahabbah al-khair, akan menumbuhkan di hati kita kecintaan untuk berbuat baik. Wa tu'inu 'alal amal bih, dan membantu kita untuk mengamalkan kebaikan. Ya, ini kalau kita bandingkan, kita duduk di masjid dengan orang-orang soleh, atau kalau kita duduk di diskotik dengan orang-orang yang zalim dan fasik, bagaimana ya hasil yang setelahnya? Apa sama? Berbeda. Setelah kumpul dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan para wali-wali Allah, pulang ke rumah, semangat ibadah, semangat untuk bertaubat, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingin seperti orang-orang soleh tersebut. Tapi pulang dari diskotik, ada kesemangat untuk ibadah, ada semangat untuk tahajud? Tidak. Yang dipikirannya hanya maksiat dan maksiat dan maksiat. Ya, ya kenapa? Karena dia yang dilihat adalah orang-orang maksiat. Yang dilihat adalah orang, dan pastinya dia melihat. Kalau dia tidak melakukannya, akan menumbuhkan kecintaan kepada kemaksiatan. Itu pun kalau selamat. Dikatakan manjalas janas. Kalau seseorang duduk dengan orang yang, ya, orang yang punya sifat tertentu, janas, maka dia nantinya akan menjadi sejenis dengan orang yang dia duduk dengannya. Dia duduk, selalu banyak duduk dengan orang baik, insya Allah dia akan menjadi jenisnya orang baik. Dan sebaliknya, kalau dia banyak duduk dengan orang yang jelek, nantinya dia jenisnya adalah orang yang akan menjadi orang yang jelek. Manjalas janas. Sebagaimana seseorang kalau duduk dengan orang yang, contoh, dengan orang yang terkena penyakit cacar misalnya, ya, bisa jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan terkena penyakit cacar tersebut, tertular penyakit cacar tersebut dengan izin Allah. Bukan sebaliknya. Ah, pulan tetangga anak kena penyakit cacar, anak tidak terkena, anak sehat, anak akan duduk dengannya. Siapa tahu dengan duduk dengannya dia menjadi sembuh berkat anak yang sehat. Tidak sebaliknya, dia duduk dengannya malah ente yang menjadi sakit. Kita duduk dengan orang-orang jelek, malah kita menjadi jelek. Tapi duduklah dengan orang-orang yang baik. Duduknya dengan ulama, ya, sebagaimana daripada kulit. Kulit itu kalau digunakan untuk sampul Al-Quran menjadi mulia. Tapi kulit itu kalau digunakan untuk sampulnya sepatu, atau kulit itu digunakan untuk bahan sepatu, akan menjadi diinjak-injak dan dihina-hina oleh manusia. Padahal sama-sama kulit. Sama-sama berasal dari suatu yang sama. Yang sebagian kulitnya dibuat sampul Quran, sebagian kulitnya dibuat sepatu. Yang satu dicium-cium, diletakkan di tempat yang muhtaram, di tempat yang mulia, dihormati. Yang satu digunakan sepatu, diinjak-injak, taruh di bawah. Kenapa? Karena kulit itu bertemannya dengan sepatu. Andai kata kulit bertemannya dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan. Ini logikanya. Makanya dikatakan, barang siapa yang berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan orang baik. Barang siapa yang kumpulnya dengan orang-orang ahli maksiat, dikumpulkan dengan mereka. Al-Habib Umar bin Hafid dalam ceramahnya mengatakan, "Lau abadallaha 70 sana baina rukun wal maqam lahusira ma'a man yuhib." Andai kata manusia dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara makam Ibrahim dan di antara Ka'bah selama 70 tahun istiqomah lamanya, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya nantinya bersama orang-orang yang dicintainya. Artinya walaupun dia ibadah sebanyak itu dan ibadahnya di Mekah di depan Ka'bah langsung, tapi kalau dia cintanya kepada orang-orang fasik, tapi kalau dia cintanya kepada orang-orang yang lain, kumpulnya dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Ya, al-madar fil khalq. Jadi yang dilihat adalah dalam hati seseorang. Dalam hati seseorang. Makanya Nabi SAW menganjurkan duduk dengan orang soleh. Jalisul ulama wazahimuhum birukabikum. Fa inna Allah ta'ala yuhyi al-quluba al-mayta bi nur al-hikmah kama yuhyil ardha bi wabili sama'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah kalian bersama para ulama. Dengan duduk bersama para ulama kalian dapat ilmu. Dengan duduk bersama ulama kalian dapat bimbingan. Man jalasal ulama izdada ilman. Dan siapa yang duduk bersama ulama akan bertambah ilmunya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati manusia yang sudah mati, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia duduk bersama ulama binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Hatinya yang sebelumnya kotor, hatinya yang penuh dengan penyakit, hatinya yang ujub, yang riya, yang su'dzon, yang hasud, yang sombong, tapi banyak duduk bersama ulama, hilang semuanya. Bersih hatinya. Berkat cahaya ilmu yang didapatkan berkat duduk bersama ulama. Kama yuhyil ardha biwabidis sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang gersang, tanah yang tandus, Allah hidupkan menjadi hijau, menjadi subur. Dengan apa? Dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran jika seseorang duduk bersama ulama. Maka dianjurkan untuk seseorang duduk bersama ulama. Cinta kepada ulama. Cinta kepada orang-orang yang baik. Dekatlah dengan mereka. Jangankan manusia. Kita tahu anjing aja karena dekat dengan Ashabul Kahfi. Anjing itu selalu untuk mengejar Ashabul Kahfi. Diusir tetap aja mendekat kepada mereka dengan sabarnya. Akhirnya diterima oleh mereka untuk menemani mereka di gua. Beribadah bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidur pun bersama Ashabul Kahfi. Apa ini didapatkan anjing disebut udkhilal jannah? Termasuk hewan yang Allah muliakan hewan tersebut dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak masuk surga, maka anjing Ashabul Kahfi jauh lebih mulia daripada kita. Ya, makanya Uwais Al-Kharani seringkali kalau makan itu kadang mengambil makanan yang sudah dibuang oleh manusia di tempat sampah. Dicari-cari yang masih layak dimakan, dimakanlah. Dan kadang-kadang masih rebutan dengan anjing. Kadang-kadang makan bareng dengan anjing. Dan dia mengatakan kepada anjing tersebut, "Ya kalab, idza justu sirat fa ana khairun mik. Wa idza lam ajuz sirat fa anta khairun minni." Hei anjing, ketahuilah nanti di akhirat kalau aku bisa ditakdirkan oleh Allah berhasil melewati sirat, maka aku lebih baik daripada kamu. Tapi jika aku tidak ditakdirkan kakiku bisa melangkah selamat di atas sirat, maka kamu wahai anjing lebih baik dariku. Lebih baik jadi hewan daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Malik bin Dinar kadang-kadang duduk di sebelahnya anjing. Ketika dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, "Ku duduk bersama anjing, huwa khairun min qurana isu." Anjing lebih baik daripada duduk dengan orang yang jelek, dengan teman yang jelek. Huwa khairun min qurana isu. Ya, kalau Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi aja mendapatkan kemuliaan, padahal anjing mendapatkan kemuliaan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkumpulnya dengan orang-orang soleh Ashabul Kahfi. Apalagi manusia. apalagi manusia, padahal anjing tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia, jika dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, pasti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Maka dikatakan di sini oleh beliau, kama anna mukhalatata ahli syar wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubbas syar wa hubbal amal bih. Sebagaimana kalau kita berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang jelek, duduk-duduk bersama mereka, maka akan menumbuhkan di dalam hatinya cinta kepada kejelekan. Cinta bukan kepada kebaikan, cinta kepada kemaksiatan. Karena kumpulnya dengan ahli maksiat. Kumpulnya dengan ahli maksiat. Kalau sudah kumpulnya dengan maksiat, yang dilihat adalah maksiat, musibah akan turun. Dan kalau musibah turun, ta'um. Kita tahu zaman Bani Israel, 100,000 Allah Subhanahu wa taala berikan musibah secara merata. Padahal di antara 100,000 itu ya hanya 40 atau 60,000 di antara mereka yang maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, 40,000 lagi tidak ikut maksiat. Tapi semuanya diberikan musibah, semuanya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang 40,000 walaupun mereka tidak ikut maksiat, tapi duduk-duduk bersama ahli maksiat, bergaul bersama mereka. Ini akibatnya. Andai kata mereka menjauh daripada orang-orang yang jelek, mereka akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imamul Haddad, kumpul bersama orang-orang yang jelek akan menumbuhkan di dalam hatinya cinta kepada kemaksiatan, dan dia akan mencintai oma kemaksiatan itu sendiri, dan akan dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu kita tahu, ya, seorang anak kecil kalau melihat dan kumpul bersama orang-orang, maka dia akan mencontoh perilaku orang-orang yang dilihatnya. Kumpul dengan orang-orang yang ahli sholat, wuduk, sholat, zikir, anak kecil otomatis dia akan meniru. Dia akan ikut gerakan orang yang sholat, ikut kalau orang itu mengaji, ikut juga mengaji. Namanya anak kecil, otomatis. Dan demikian juga sebaliknya, kalau anak tersebut kumpulnya dengan anak yang tidak punya akhlak yang baik, kotor kata-katanya, ya, kata-kata yang tidak pantas, ucapannya ucapan yang melaknat, ucapannya ucapan yang tidak enak untuk kita dengar. Kumpulnya dengan mereka, otomatis anak kecil itu akan meniru. Nah, itulah yang dikatakan oleh Imamul Haddad. Kumpul dengan orang maksiat, ini akibatnya. Akan ditiru. Akan dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan yang dilihatnya. Ini minimal yang dia dapatkan kalau dia ya, tidak sampai besar menjadi orang yang na'udzubillah. Jadi jaga, jangan kumpul dengan yang suka bohong. Akhirnya terbiasa nantinya kita menjadi pembohong. Jangan kumpul dengan orang yang berani maksiat, akhirnya kita akan berani maksiat. Kumpul dengan orang yang qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi, suatu waktu kita akan memutus tali silaturahmi kita. Kumpulnya ya dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tua, naum yaum minal ayyam, suatu hari pun juga na'udzubillah kita akan terjumus untuk durhaka kepada orang. Kalau kita bergaul bersama mereka, duduk bersama mereka, ini yang kita dapatkan. Maka dikatakan di sini oleh beliau, wa'idun fa inna man khalata qauman wa asharahum ahabbahum darurah. Maka sesungguhnya jika seseorang berkumpul dengan suatu kaum, wa asharahum, dan mereka bergaul dengan mereka, ahabbahum, pasti akan cinta kepada mereka. Cinta kepada mereka karena duduknya bersama mereka, bergaulnya dengan mereka. Sawa'un kanu ahyaron au asraron, baik ketika mereka yang duduk bersama mereka itu orang-orang baik, ataupun yang berkumpul bersama mereka adalah orang-orang yang jelek. Wal mar'u ma'aman ahab, dan seseorang nantinya dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita dengan kebaikan, yang menegur kita akan kesalahan. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwan, saudara-saudara yang akan mencari-cari kita di surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan berikan syafaat kepada kita dan menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat wal afiat, mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang tidak diazab, rezeki yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga meninggal semuanya dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbi, husnul khatimah ya Rabbi, husnul khatimah ya Rabb. Dan takdirkan kami bisa mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan jadikan itu adalah kalimat terakhir kami sebelum kami meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.